perbuatan yang dikatakan kufur tadi belum mengeluarkan dari Islam. Dikatakan kufur ashghar, ini kufur kecil. Perbuatan kufur yang belum mengeluarkan dari Islam. Nah, perbuatan ini macam-macam. Sehingga kalau kufur akbar itu mengeluarkan dari Islam, kufur ashghar tidak mengeluarkan. Kalau kufur akbar itu dampaknya membuat orang kekal di dalam neraka, maka kufur ashghar tidak berdampak kekal di dalam neraka. Dia boleh jadi diazab di jahanam, tapi dengan modal iman atau tauhidnya dia masih punya kesempatan untuk menikmati jannah, sehingga selamat dari kekalnya jahanam. Perbuatan ini bentuknya macam-macam. Satu, kufur nikmah. Kufur nikmat. Ikhwan fillah, yang diajarkan oleh Allah kepada kita sekalian, mesti kita paling tidak menyadari bahwa semua kenikmatan yang kita rasakan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apapun nikmat yang Anda rasakan, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bagaimana Allah terangkan tentang curahan nikmat Allah yang bahkan semua makhluk langit dan bumi ditundukkan juga sebagai kenikmatan bagi manusia. Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinan. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan langit dan bumi bagi kalian semuanya, sehingga Allah bekali manusia dengan akalnya, dia bisa memanfaatkan atau bisa menundukkan langit, bisa menguasai bumi, sehingga manusia bisa memanfaatkan ini alam yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan itu semuanya berkaitan dengan perangkat akal yang Allah telah berikan kepada manusia. Akan tapi seringnya justru manusia dia lupa dengan nikmat itu, mengantarkan manusia angkuh. Dan bagaimana Allah wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan. Bagaimana Allah mencurahkan nikmat kepada kalian, baik yang sifatnya nikmat zahir maupun yang sifatnya nikmat batin. Ikhwan billah, kita hanya dituntut oleh Allah pertama mengakui bahwa betul-betul apa yang kita rasakan semuanya itu, nikmat ini semuanya semata-mata datang dari Allah Ta'ala. Sehingga jangan sampai kita menisbatkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala. Karena di antara kekufuran, yaitu menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi pernah katakan, asbaha bi mu'minan, asbaha ini abdi mu'minan bi wa kafiran bil kawakib. Kata Allah, pagi hari ini hambaku ada yang mukmin kepadaku, ada yang beriman kepadaku, ada yang ingkar kepada bintang-bintang. Orang yang mereka mengatakan turunnya hujan adalah Allah yang menurunkan, dia beriman kepadaku. Orang yang mengatakan turunnya hujan itu karena ada bintang tertentu, dia telah ingkar kepada Allah dan beriman kepada bintang-bintang. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah adalah kekufuran. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kepada kita sekalian sebagai bentuk wirid dan zikir yang mesti kita baca setiap pagi dan petang. Abu ulaka bi nikmatika alayya. Ya Allah, aku mengakui semua nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku mengakui semua nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Sehingga hamba tidak akan merasa malu dengan Allah Ta'ala ikhwan, kecuali dengan cara dia muhasabah, dengan cara dia senantiasa mengintrospeksi dirinya, dengan diantaranya merenungkan segala nikmat yang telah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia mengetahui bahwa dari A sampai Z nikmat yang dia rasakan itu semuanya dari Allah Ta'ala. Dan ternyata dari sekian banyak nikmat itu sedikit yang dia ingat. Dari sedikit yang dia ingat itu lebih sedikit lagi yang dia syukuri. Dan yang sedikit dia syukuri itu syukurnya pun juga sangat tidak maksimal. Sehingga alangkah manusia ini, dia sangat kufurnya kepada Allah seandainya dia kemudian mengingat nikmat Allah saja ini tidak. Kufru nikmah diantaranya adalah wadalilu qawlu ta'ala yukhatibul mu'minin minta Musa alaihissalam. Firman Allah Ta'ala yang Allah berbicara kepada kaum mu'minin dari kalangan kaumnya Nabiullah Musa, yaitu Bani Israel, yang Allah telah berikan banyak nikmat kepada Bani Israel. Sampai Allah ingatkan secara khusus, ya Bani Israel, uzkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat ikhwan ada dua. Nikmat yang sifatnya dunia dan nikmat yang sifatnya agama yang akan mengantarkan dia hidup sukses akhirat, tapi juga memberikan dampak kebahagiaan di dunia. Nikmat dunia seperti telah kita terangkan, nikmat ini Allah bagi kepada siapapun dari kalangan manusia, dan ini sifatnya lebih bersifat ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji manusia bisyarri wal khairi, baik dengan hal-hal yang sifatnya kurang menyenangkan, sakit, kemudian dunianya serba ditahan oleh Allah Ta'ala sehingga banyak mengalami kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan urusan dunia. Semua hal yang kurang dianggap kurang menyenangkan yang dia dapatkan di kehidupan dunia ini, atau segala hal yang dia rasa menyenangkan, sehat, kaya, sukses, dan segala macam yang dia rasakan, ini semuanya merupakan ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Oleh karena itulah kita telah ingatkan pula bantahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mereka menganggap bahwa pemberian Allah yang berkaitan dengan dunia itu adalah ukuran kecintaan, pemuliaan, dan perendahan Allah Ta'ala. Allah katakan enggak. Pemberian Allah tentang dunia itu bukan berkaitan dengan pemuliaan dan perendahan Allah kepada hambanya. Tapi sifatnya adalah ujian. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahana. Kalla. Manusia itu apabila idza mabtalahu, apabila diuji oleh Allah Ta'ala, idza mabtalahu rabbuhu, diuji dengan apa? Fa akramahu wa na'amahu, dia diberikan oleh Allah nikmat dengan kemurahan Allah. Allah berikan dia nikmat yang beruntun banyak. Kata dia, Rabbi akraman, Rabbku memuliakanku. Wa amma idza matalahu faqaddara 'alaihi rizqahu, adapun kalau Allah menguji dia dengan dibatasi pemberian-pemberian dunianya, komentarnya Rabbi ahana, Rabbku menghinakanku. Allah katakan kalla, enggak. Urusannya bukan soal memuliakan, menghinakan. Tapi urusannya adalah idza mabtalahu. Urusannya adalah ujian Allah SWT. Sehingga yang mesti disadarkan adalah bagaimana ketika dia diuji oleh Allah, baik dengan asyar atau dengan al-khair, dia bisa lulus ujian itu. Oleh karena itulah Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam sangat sadar bahwa kelengkapan dunia yang dimiliki, kelengkapan dunia yang dimilikinya itu semuanya itu adalah semata-mata ujian Allah Ta'ala. Kerajaan yang luas, difasilitasi dengan ditundukkannya angin untuk mengantarkan kemana saja, ditundukkannya para jin untuk bekerja kepada Nabi Sulaiman, kemudian bisa berbahasa dengan bahasa binatang, ini semuanya adalah keluar biasaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Kerajaan yang tidak Allah berikan kepada orang yang sebelumnya maupun sesudahnya. Apa kata Sulaiman berkaitan dengan semua yang dia dapatkan tentang kehebatan kehidupannya itu? Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Hada min fadli rabbi. Ini semata-mata adalah dari karunia Rabbku. Ini semata-mata adalah dari karunia Rabbku. Liyabluwani. Dalam rangka Allah mengujiku, apakah aku akan bersyukur? Am akfur am ashkur. Apakah aku akan bersyukur atau aku akan kufur? Ashkur am akfur. Apakah dengan nikmat-nikmat tersebut aku akan bersyukur atau akan kufur? Ikhwani billah, ini yang mesti kita fahami. Oleh karena itulah juga yang telah kita sampaikan pula bahwa ada orang yang justru bersama dengan kedurhakaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih-lebihkan berkaitan dengan urusan dunianya. Dia maksiat, dia lalai, dia durhaka kepada Allah taala, bahkan kalau perlu dia menentang dan berusaha untuk memberangus agama Allah taala, tapi soal dunia bahkan dilebih-lebihkan oleh Allah taala. Ini namanya apa, ikhwan? Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidraj mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Maka kata al-Imam Ibnu Qayyim, hati-hati. Kalau Anda bermaksiat dan maksiatnya itu ditutup oleh Allah taala, dan Anda tidak segera sadar. Maksiat ditutup dan tidak segera bertaubat kepada Allah taala. Anda yaitu bermaksiat kepada Allah, tetapi justru orang memuji, sehingga Anda seakan-akan tersanjung dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang Anda miliki, padahal Anda bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Seperti ini, hati-hati, itu adalah bisa jadi istidraj dari Allah Ta'ala. Anda bermaksiat kepada Allah, dunianya bahkan diperbanyak. Anda bermaksiat ditutupi, tapi tidak segera Anda bertobat. Anda bermaksiat bahkan tersanjung, sehingga Anda tambah merasa kayak orang mulia besar, padahal Anda sedang hina dengan maksiat. Anda bermaksiat tapi dunianya bahkan dibuat lancar. Ini adalah alamat dia diistidrat oleh Allah Ta'ala. Apa tadi, ikhwan? Satu, dia maksiat tapi ditutup, dan kemudian dia tidak tergerak untuk bertaubat, sehingga maksiatnya semakin menjadi-jadi. Kedua, dia maksiat tapi justru orang memuji dia, sehingga seakan dia tersanjung mulia, padahal dia terhina dengan maksiatnya itu. Yang ketiga, dia bermaksiat tapi dunianya dilebih-lebihkan, sehingga dia semakin merasa ibaratnya berkah maksiat, dunianya tambah-tambah, sehingga semakin dia maksiat semakin lancar dunianya, semakin syirik semakin tambah dagangannya laris, sehingga kecanduan atau ketagihan, sekali ke kuburan minta-minta dikubur, dagangannya tambah laris, omsetnya naik 50%, niat lagi pengen ke kuburan lagi, tambah laris lagi. Itu bukan artinya doa dia kabul. Ini diistidraj oleh Allah biar tambah nungsep syiriknya itu, tambah dalam, sampai dia nanti istilahnya diadab jedet, sehingga betul-betul dia merasakan sakit yang lebih luar biasa dibandingkan dengan awal peringatan dari awalnya. Alhamdulillah, ini semuanya istidraj. Oleh karena itu hendaknya seorang dia waspada dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam ayat, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Apa artinya ayat ini? Udah sering kita sampaikan. Gimana? Sering ya, lewat terus. Apa artinya? Falam mana sumadu kirubi, tatkala mereka melupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup dalam kelalaian, tenggelam dalam kelalaian. Dan orang yang hidupnya tenggelam dalam kelalaian, ikhwan, hidupnya adalah menjurus ke arah kebinatangan. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka orang-orang yang punya hati, punya akal pikiran, tapi tidak berfungsi. Dia punya mata, tapi tidak pakai untuk melihat. Dia punya telinga, tidak dipakai untuk mendengar. Artinya, enggak buta, enggak budek, enggak gila, waras semuanya, akalnya waras, matanya sehat, telinganya juga sehat, tapi semuanya itu seperti enggak ada fungsinya. Apa yang dilihat tidak menggerakkan dia beriman, apa yang didengar enggak menyentuh hatinya untuk beriman, akalnya pun tidak berfungsi untuk mengantarkan dia beriman. Ulaika kal an'am, orang seperti ini kayak binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itu seperti, mereka itu orang-orang yang lalai. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Sehingga hidupnya hanya mangan, ngombe, turu, senang. Itu aja. Pokoknya targetnya itu aja. Mangan, ngombe, nyandang, turu, senang. Itu aja. Pokoknya nguber, piye carane senang urip. Senang uripe. Pangannya cukup, ngombenya cukup, kemudian berpakaian, punya papan, makanya surganya hanya sandang, papan, pangan, apalagi? Hah? Sebagai sandang, papan, pangan, kemudian kebutuhan apa yang dia butuhkan, keturutan, itu hanya senangnya sebatas itu. Gak punya target yang lebih daripada itu. Alhamdulillah, orang seperti ini, orang yang mereka tenggelam dalam kelalaian. Makanya lihat, orang-orang barat bersama dengan teknologinya yang sangat tinggi, maka hidup mereka di balik itu adalah kebobrokan, akhlak kebinatangan, yang hanya urusannya adalah urusan perut dan hawa nafsunya. Tidak ada di balik itu, maka tingkah-tingkah mereka, perilaku mereka tidak terkontrol. Pokoknya yang penting seneng dan gelem dan kelakon, gitu aja. Sehingga apapun yang diinginkan, pokoknya kalau sudah disepakati, gak ada istilah halal haram. Yang haram itu yang gak disepakati, yang halal yang disepakati, apapun yang mereka lakukan. Ini adalah kehidupan binatang, atau bahkan binatang lebih, masih lebih sopan dan lebih baik dibandingkan dengan ya ini manusia yang lalai kehidupannya tersebut. Di saat manusia tenggelam dalam kelalaian seperti ini, apa yang Allah lakukan, ikhwan? Fatahna 'alaihi abwaaba kulli syai. Semua pintu-pintu kesenangan bahkan Allah buka biak, sehingga mereka betul-betul tenggelam dalam kesenangan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala untuk melampiaskan syahwat dimudahkan semuanya. Matanya mau lihat apapun keturutan. Matanya mau lihat apapun keturutan. Dulu kalau mau nginjen, mau kalau mau lihat orang telanjang, ndak mana empiak. Kemudian buka gendeng, bolongnya ternit. Rekoso. Sekarang antum di kamar mau lihat dunia kayak apa? Bisa dimudahkan, sehingga semuanya dimudahkan. Sehingga manusia semakin tenggelam dalam kelalaian yang Allah bukakan segala pintu-pintu kesenangannya, sampai nanti kemudian Allah tumpes mereka dengan azab yang membinasakan. Alhamdulillah, maka hendaknya apa yang menjadi kehidupan orang-orang terdahulu menjadi pelajaran. Fakta biru ya ulil albab. Ambil pelajarannya, wahai orang yang punya akal. Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan tentang orang-orang terdahulu, bagaimana mereka tenggelam dalam kelalaian, lalu bagaimana Allah tumpes mereka dengan azab. Dan itu menjadi ibroh, agar kita mengambil ibroh. Faktabiru ya ulil albab. Negeri Sabak, negeri yang tadinya adalah Gemah, Ripah, Loh, Jinawi, apalagi Toto, Tentrem, Kerto, Rarjo, Spokoi, Ico, Royo, Royo, semuanya kecukupan. Tanamannya subur makmur, pengairannya sangat lancar, tapi penduduknya yaitu senantiasa semakin lalai dan semakin mereka tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah, maka Allah datangkan banjir yang kemudian membuat pertanian mereka hancur ludes, tinggal tumbuh alang-alang dan tumbuhan pahit yang tidak mereka sukai. Sehingga apa yang dulu dia banggakan menjadi hancur. Termasuk kaum-kaum yang telah dimusnahkan oleh Allah SWT, ini adalah di antara kufur nikmat. Kufur nikmat itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ketika Rasulullah SAW bicara tentang ahlun nar, ahlun nar kebanyakan mereka adalah perempuan. Ketika ditanya Rasulullah, apa yang menyebabkan perempuan banyak di neraka? Di antaranya adalah ini kufrul asyir, mengingkari keluarga, mengingkari suami. Perempuan itu ketika dia telah diberikan nikmat sepanjang waktu oleh suami, dipelihara di segala macam, begitu nanti ada masalah, seakan-akan kebaikan suami sepanjang zaman selama nikah hilang semuanya, kayaknya belum pernah dikasih kebaikan sama sekali. Ini kufur nikmat yang diingat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian orang punya perwatakan seperti perempuan seperti ini. Begitu punya masalah, kebaikan temannya hilang total. Ibaratnya apa? Panas setahun dihapuskan hujan sejam. Hilang semuanya. Dari terik panas ngentang-ngentang sepanjang tahun langsung dihilangkan dengan hujan sebentar. Ini orang yang tidak mengingat kebaikan orang lain. Dan gak boleh kita. Kebaikan orang itu mesti kita ingat. Rasulullah SAW saja, beliau ketika mendapatkan pertolongan dari seorang Quraisy, ketika beliau pulang dari Taif, diusir oleh orang-orang Taif, ketika beliau berdakwah ke Taif, kemudian balik ke Mekah, diberikan jaminan oleh salah seorang bahwa tidak akan ada seorang pun yang mengganggu di Mekah dengan jaminan dia. Kebaikan dia diingat oleh Nabi sampai ketika Fathul Mekah. Seandainya si fulan, kalau enggak guru mutim, sekarang si fulan masih hidup dan minta perlindungan, akan aku lindungi. Artinya Nabi mengajarkan kepada kita untuk mengingat jasa orang lain, kebaikan orang lain. Jangan dilupakan kebaikan orang lain. Walaupun bahkan dia orang kafir sekalipun yang berbuat baik kepada Anda. Karena asalnya orang yang berbuat baik kepada Anda itu dibalas, kita balas. Nabi ajarkan kita, kalau ada orang berbuat baik itu balaslah yang semisalnya, kalau enggak bisa, atau bahkan yang lebih baik, kalau enggak bisa, doakan yang kira-kira cukup untuk membalas. Jadi jangan suka hanya terima kebaikan orang aja, gelendam-gelendam terus, kasih, enggak pernah terima kasih juga, apa enggak, antum kasih pisang, semangkok, pulang ya mangkoknya di siapa kalau punya. Kalau enggak punya, ya paling enggak didoakan. Didoakan. Jangan sampai sudah doa sudah enggak, apalagi membalas dengan ngasih, sudah gitu malah mencaci maki, melupakan atau malah menjelek-jelekkan. Ini orang tidak tahu adab sama sekali. Bukan akhlak seorang muslim yang seperti itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhudi billah, apa kata Allah kepada Bani Israel? Wa in ta'adana rabbukum, kata Nabiullah Musa kepada Bani Israel, mengingatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan kepada mereka, dan ingatlah ketika Rabb kalian Allah memaklumkan kepada mereka, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian benar-benar bersyukur kepada Allah Ta'ala, akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Kalau kalian betul-betul bersyukur kepada Allah Ta'ala, akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Ikhwan, rukunnya syukur ada berapa? Ada 3. Yang pertama, hatinya gimana? Hatinya mengakui, berkeyakinan bahwa semua nikmat yang telah dia dapatkan, yang dia rasakan, itu semuanya adalah pemberian Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin min Allah. Yang kedua, lisan dia memuji Allah yang memberikan nikmat, mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rukunnya orang yang mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. Sehingga dicabutnya nikmat itu biasanya karena dengan sebab-sebab kekufuran. Baik nikmat dunia atau nikmat agama. Terkadang ikhwan, nikmat yang telah Allah berikan ini rawan hilang, rawan tercabut. Sehingga termasuk diantaranya nikmat hidayah. Telah tadi kita terangkan, ada nikmat dunia, ada nikmat agama. Kalau nikmat dunia itu Allah berikan kepada sembarang manusia, kafir, mukmin, ahli maksiat, ahli taat, semuanya Allah berikan nikmat dunia. Bahkan terkadang orang kafir Allah lebih-lebihkan dunianya, dan itu tidak berkaitan kecintaan mereka, tapi berkaitan ujian Allah Ta'ala. Dan orang yang kufur seperti ini nanti akan berakhir dengan azab. Nikmat agama Allah berikan kepada dia kefahaman agama, dan juga hatinya mendapatkan taufik. Jadi nikmat agama itu dia faham agama, berilmu, dia tahu, hatinya terbuka. Ada orang-orang yang Allah berikan ilmu, pengetahuan tentang agama, tetapi hatinya enggak terbuka untuk beramal. Sehingga ilmunya itu seakan malah menjadi beban dia. Al-Quran ikhwan, kata Nabi kita, Al-Quranu hujjatun lak au alika. Al-Quran itu menjadi hujah bagi anda, menjadi pembela bagi anda, senjata bagi anda, untuk mengangkat derajat anda dan memuliakan anda. Kapan itu? Kalau anda berilmu tentang Quran, lalu anda menjadi pengamal Quran, sehingga ilmu itu menjiwai dalam kehidupan dia, maka Quran akan mengangkat derajat anda. Tapi au alika, Quran bisa menjadi penggugat bagi anda, menjadi maltaka buat anda. Kapan itu? Kalau sikap anda kepada Quran acuh tak acuh, bahkan cenderung meremehkan dan melecehkan, maka Quran akan menjadi ini penggugat bagi anda. Maka orang Allah berikan ini nikmat agama, itu artinya dia diberikan ilmu, ilmunya benar, kemudian hatinya diberikan taufik, terbuka hatinya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena berapa banyak orang yang sudah tahu ilmunya tetapi amalnya minim. Contoh yang paling gampang aja, kita sendiri. Antum setiap makan selalu ingat enggak baca bismillah? Atau bolak-balik lep lep lep lep entek. Masya Allah, belum baca basmalah. Dan itu berulang-ulang terus. Enggak ingat-ingat. Itu namanya tidak diberikan taufik. Hati dia lupa-lupa terus dengan yaitu amalan yang akan memberikan pahala besar. Mengucap basmalah sebelum makan. Alhamdulillah setelah makan. Masuk rumah dengan berzikir. Kemudian itu hal-hal yang kecil seperti itu. Contoh lagi umpamanya, antum kalau mau masjid, masjid blubus gitu aja, atau selalu sempat berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Keluar juga langsung pelencing gitu aja, atau mesti nyempatkan doa. Ini berapa banyak ilmu yang sudah kita dapatkan, tetapi sering kemudian terlupakan, tidak teramalkan. Padahal itu akan memberi manfaat yang besar. Masuk WC, keluar WC, ya hanya bleng gitu aja. Keluar ya celing gitu aja. Sehingga lupa semua adab-adab yang berkaitan dengan perbuatan yang sungguhnya itu sudah diketahui ilmunya. Dan ringan-ringan. Ringan-ringan. Mau tidur, antum langsung blek, tek, sek gitu. Atau nyempatkan dulu wirid, dikir. Atau langsung merem, geledak, langsung les. Ya mesti sempatkan. Kalau antum gak membiasakan menyempatkan, antum gak sempat-sempat. Kemudian tahu-tahu setiap tidur terlalu seperti itu terus. Alhamdulillah. Ini orang yang mereka mensyukuri nikmat Allah akan tambah. Alamat orang dia itu tidak ditambah nikmatnya, itu alamat dia kurang bersyukur kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk nikmat hidayah. Orang yang tadinya bisa khusyuk salatnya, baca Quran masya Allah bisa tenang, berzikir bisa tenang, dia gampang salat malam, kok kenikmatan ini tahu-tahu mulai hilang dan tercabut. Baca Quran gak nikmat, salat gak merasakan nikmatnya, berzikir gak merasakan nikmatnya. Kemudian ini hatinya sering tidak bisa khusyuk. Ini mesti ada sesuatu yang dia lakukan dari kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Karena tidak akan berkurang nikmat itu kecuali dampak daripada maksiat. Kalau anda bersyukur kepada Allah akan tambah nikmatnya. Kalau anda bermaksiat, kufur kepada Allah, di antaranya maksiat kepada Allah, Allah akan kurang nikmatnya atau Allah akan cabut nikmatnya. Orang sering gak sadar tentang dicabutnya nikmat yang sangat besar ini. Taunya dicabutnya nikmat itu kalau omahe kobong, duit hilang, kemudian mobil tabrakan. Itu baru dia kehilangan, merasa kehilangan nikmat. Padahal para ulama mengingatkan, tidak ada hukuman yang lebih keras yang Allah berikan kepada seorang melebihi kerasnya hati. Qaswatul qalb. Hatinya keras. Kerasnya hati ini ya, hukuman yang sesungguhnya sangat besar dari Allah Ta'ala. Dan ini akan bisa mengantarkan orang itu masuk di akhir kehidupannya su'ul khatimah. Dan kalau dia su'ul khatimah, kemudian dia terancam dengan azab, kekayaan anda seberapa banyaknya pun gak bisa dipakai untuk menebus kesulitan azab saat itu. Sehingga kerasnya hati itu sesungguhnya merupakan bagian daripada azab Allah Ta'ala. Hatinya senantiasa sempit, gelisah, gersang, tidak merasakan kenikmatan dalam beragama. Itu bisa jadi merupakan bagian daripada hukuman Allah kepada seseorang karena kemaksiatan yang dia lakukan. Dan itu berkaitan dengan kufur nikmat yang Allah telah berikan kepada seorang. Kita ini, kata Allah, asalnya tukang ngeluh. tukang ngeluh. Innal insana khuliqa haluan. Idza massahu syarru jazuan. Wa idza massahu khairu manuan. Manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan berkeluh kesah. Kalau Allah berikan keburukan, ngeluhnya enggak habis-habis. Kalau Allah berikan itu kebaikan, nikmat-nikmat, pelit, bakhil pelit untuk dia mengeluarkan dalam bentuk sedekah, infak, zakat, segala macam. Kecuali orang yang dirahmati Allah Ta'ala. Ikhwan billah, manusia ini rata-rata jago ngeluh. Walaupun dia sesungguhnya berceburan dengan nikmat. Nikmat dunia sangat banyak. Ada gak orang kaya gitu, kemudian ngeluh-ngeluh ada gak? Oh, kalau antum bersanding sama orang kaya, suruh nyampaikan keluhannya, bisa berjilid-jilid. Jilid satu belum selesai, jilid dua, jilid tiga, berjilid-jilid. Sampai belengger, mendengarkan keluhannya dia. Tentang hartanya, perusahaannya, karyawannya, keluarganya, suaminya, anaknya, tetangganya. Sampai akhirnya terakhir mengeluhkan dirinya sendiri. Habis semuanya keluhannya itu gak ada habisnya, semua dikeluhkan. Ini hidupnya sempit, sesek, sehingga tidak ada kelonggaran dan kenyamanan di dalam yaitu kehidupan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, maka adabku sangat pedih. Pertama, kufru nikmah. Termasuk kufur asghar adalah kufur nikmat. Yang kedua, kufur amal, yaitu setiap perbuatan maksiat yang oleh syarak dikategorikan perbuatan kufur. Tetapi orang yang bersangkutan masih tetap berpredikat sebagai seorang mukmin, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam adalah perbuatan fasik, sedangkan memeranginya adalah perbuatan kufur. Ya. La yasni zani hina yasni wa huwa mu'minun, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'minun. Tidaklah seorang pezina ketika melakukan perzinahan dalam keadaan beriman secara sempurna. Tidaklah seorang peminum khamr ketika meminum khamr dalam keadaan beriman secara sempurna. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan kufur semacam ini tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam atau murtad, tetapi ia termasuk dosa besar. Yang kedua, di antara kufur asghar, kufur kecil, kufur perbuatannya disebut dengan kufur, tetapi belum mengeluarkan dia dari Islam, sehingga dikatakan kufur asghar, kufur yang kecil, adalah kufur amali, kufur dalam tu amalan. Apa yang maksudkan kufur amali? Wawa aslu kulli maksiatin. Ini adalah semua bentuk maksiat. Utliqa alaihi syari ismul kufri ma'a baqa ismil iman ala fa'ilihi. Kufur amali adalah semua bentuk maksiat yang oleh syariat dikasih nama kufur, tetapi dia ada iman di dalam hatinya, pelakunya masih memiliki iman. Perbuatannya dinamai dengan istilah kufur, tetapi pelakunya itu masih dikatakan dia mukmin. Seperti dalam hadis Nabi SAW, sibabul muslim fusukun. Mencaci maki seorang muslim adalah fasik. Wa qitaluhu kufrun. Dan memeranginya adalah kekafiran. Membunuh seorang muslim adalah kekafiran. Membunuh menyebabkan orang kafir atau enggak, ikhwan? Hah? Membunuh menyebabkan orang kafir atau enggak? Enggak. Pembunuhan adalah al-kaba'ir, dosa besar. Dan ancamannya sangat besar. mencaci maki muslim juga dosa besar. Rasulullah SAW katakan, muslim itu, bagaimana definisinya? Nabi menerangkan muslim itu dengan definisi akidah dan akhlak. Akidah sebagai dasarnya. Muslim siapa itu? Orang yang mereka bersyahadat, salat, puasa, zakat, haji. Ini Islam secara akidah dan ritual ibadah. Orang yang tidak punya syahadat maka tidak punya keislaman. Bagaimanapun kebaikan orang tersebut. Ini Islam secara akidah sebagai dasar Islam. Tapi Nabi ingatkan ketika mendefinisikan Islam secara akhlak yang sungguhnya merupakan buah daripada akidah. Apa itu Islam? Apa itu Muslim? Siapa itu Muslim? Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya Muslim adalah orang Muslim lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Sehingga kalau Anda mengenalkan saya Muslim, artinya Anda memberikan garansi kepada orang lain, Anda selamat dari kejahatan lisanku, Anda selamat dari kejahatan tanganku. Maka ini adalah akhlak seorang Muslim. Dengan Islamnya, Anda memberikan jaminan keselamatan. Oleh karena itulah ikhwan, sering sekali, sebagaimana kata ulama, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu sering terhijab, terhalang oleh kaum muslimin. Artinya banyak orang terhalang masuk Islam, banyak orang tertarik dengan Islam, karena melihat yang dilihat musliminya, yang dilihat adalah orang-orang Islamnya, sedangkan orang Islamnya tidak menampilkan Islam. Orang Islam yang ditampilkan modelnya orang musyrik, modelnya orang kafir, modelnya orang munafik, modelnya ahli maksiat, sehingga orang Islamnya tidak membawakan Islam, tidak mencerminkan Islam. Artinya, kalau orang mau melihat akidah, lihat ini loh, akidah saya begini. Kalau orang mau melihat ibadah kaum muslimin, lihat loh, ibadah kaum muslimin seperti ini. Kalau dia orang mau melihat akhlak Islam, lihat loh, akhlak Islam seperti ini. Itu tidak, sering tidak didapatkan pada orang-orang yang mereka mengaku muslim. Akhirnya, ketika orang mau pengen Islam tapi melihat musliminya akhirnya terhalang. Waleh, yokok ngonokui, yokok ngonokui. Artinya dilihatnya mau orang yang mereka beragama Islam tapi sesungguhnya tidak mencerminkan ajaran Islamnya. Padahal orang itu melihat Islam yang sering dilihat orang-orangnya orang Islamnya, akhirnya nggak tertarik dengan Islam. Beda di zaman para sahabat Nabi. Beda di zaman Nabi dan para sahabatnya. Orang melihat Islam itu dengan melihat generasi yang hidup. Sehingga banyak yang tertarik dengan Islam karena pembawaan para pemilik Islam. Sehingga melihat bagaimana akidah seorang muslim, ibadah seorang muslim, akhlak seorang muslim, pergaulan muslim dengan orang kafir, bagaimana keadilannya, bagaimana kejujurannya, bagaimana amanahnya. Sehingga orang benar-benar melihat Islam dalam bentuk gambar yang hidup, real, apa yang ini ada pada ini para penganut ajaran agamanya. Sekarang ini orang sering kesulitan melihat Islam dari gambar hidup pemiliknya, penganutnya. Sehingga dikatakan para ulama bahwa Islam sering terhijab, Islam yang terhalang oleh para ini penganutnya. Ikhwanibillah, Muslim adalah orang memberikan jaminan keselamatan. Maka sungguhnya risalah Islam ini adalah risalah dari sumbernya sampai ke bawah itu adalah keselamatan. Allah namanya diantaranya apa ya kawan? As-salam. Apa artinya as-salam? Allah subhanahu wa ta'ala as-salam, yang maknanya Allah selamat dari segala cacat dan aib. Tidak ada cacat dan aib sama sekali yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Sempurna total. Dari segala kekurangan. Dalam segala hal. Allah as-salam, ini Allah sumber keselamatan. Kalau minta selamat, jangan ke tempat-tempat yang tidak jelas, yang tidak menjamin memberi keselamatan. Jangan minta keselamatan ke dukun, kemudian ke tempat-tempat keramat. Tapi minta selamat kepada Allah Ta'ala. Karena Allah sumber keselamatan. Kemudian, agama yang Allah turunkan adalah Islam. Ajaran yang selamat dari segala kekurangan. Ajaran yang mengajarkan keselamatan. Dan orang yang masuk Islam, dia akan selamat. Selamat dari segala macam, yaitu kesengsaraan dunia maupun akhirat. Dia akan diarahkan kepada hidup yang paling menyelamatkan. Baik untuk kapasitas diri sendiri, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, Islam mengajarkan sesuatu yang paling menyelamatkan. Kemudian, Rasulnya juga adalah Rasul yang benar-benar Allah katakan yaitu selamat dari banyak kekurangan, rahmatan lil alamin, yang banyak memberikan manfaat bagi seluruh alam, dan kita disediakan surga yang dikatakan dengan Darussalam. Darussalam, kampung keselamatan. Tidak ada kekurangan di surga sama sekali. Kalau di dunia ini, semua kenikmatan yang kita rasakan itu, selalu pasangannya itu kesulitan. Di surga, yang ada adalah kesempurnaan, kenikmatan, tanpa ada kesulitan. Maka ketika seorang masuk jannah, di antara yang diserukan pada ahli jannah, ya ahli jannah, annalakum antasihu walatasqum abadan. Annalakum antahyau walatamutu abadan. Annalakum antasibu walataramu abadan. Annalakum antanamu walatapasu abadan. Wahai ahli jannah, Anda sekarang sehat dan tidak pernah sakit sama sekali selamanya. Anda sekarang ini hidup yang tidak pernah mati selamanya. Anda sekarang muda, tidak pernah tua sama sekali. Anda sekarang nikmat, tidak pernah sengsara sama sekali. Ini kalau orang bisa minta, minta ini semuanya itu. Bagaimana sehat tanpa sakit, hidup tanpa mati, muda tanpa tua, kemudian nikmat tanpa sengsara. Tapi ini di dunia gak ada. Gak ada. Sehat terbayang-bayangi sakit. Dan hampir tidak ada orang yang sehat dari awal sampai matinya sehat terus tanpa sakit. Rakitan greges-greges, cekot-cekot, kemudian sakit gigi, atau sakit ringan, setengah, berat, sakit berat. Setiap orang insya Allah pernah mengalami sakit-sakit. Musibah-musibah yang tidak menyenangkan, gak enak badan. Sehingga pernah ada seorang anak pengen menghibur ibunya. Wahai ibunda, karena dia anaknya kena musibah dan ibunya bersedih. Wahai ibunda, tolong undang kawan-kawan saya. Atau undang bahkan semua orang. dan siapkan makanan yang enak-enak untuk mereka. Kemudian sebelum nanti mereka makan, maka sampaikan pada mereka, silakan bagi orang yang tidak pernah terkena musibah sama sekali, makan sepuasnya. Gak ada yang maju. Gak ada yang maju. Setiap orang pernah mendapatkan musibah bentuk apapun. Sehingga maksudnya si anak yang memberikan pelajaran sama ibu. Gak ada orang itu yang bebas musibah, gak ada. Ringan atau berat, semua orang pernah, dia senantiasa pernah mendapatkan musibah. Entah musibah itu apa. Karena memang orang itu diuji macam-macam. Diuji macam-macam. Ada aja yang membuat dia itu gak komplit hidupnya. Ya banyak. Apa contohnya? Saking banyaknya bingung buat contoh. Banyak. Ujiannya sendiri-sendiri. Ada ujiannya keluarganya, bapak ibunya, istrinya, anaknya, tetangganya, rumah tangganya ayam tentrem, masya Allah, baik semuanya, dari ayah sama anak-anak. Tapi tetangga-tetangganya itu semuanya ini berdedet, membuat berdedet, karena semuanya membuat belenger. Keluarga udah bagus, masya Allah. Ada yang tetangganya bagus-bagus, masya Allah. Tapi di tengah-tengah keluarga ada selilit. Mungkin ada anaknya yang badung, anaknya yang nyebeli. Kadang-kadang sudah baik anaknya, ibunya, bapaknya yang badung. Sehingga jadi musibah tersendiri. Ada aja musibah orang itu. Jangan disangka ini orang lain itu enak-enak gak ada musibah. Kata orang Jawa apa? Wang sinawang. Oh, sawangane. Sawangane. Antum lihat ada teman antum, oh, ganteng, mulus, masya Allah. Sawangane enak. Antum coba mendekat sama dia. Keluarnya ada enggak? Oh, bisa keluarnya sekian banyak. Hanya antum belum dengar aja. Setiap orang itu punya macam-macam permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, ikhwan, sudah berkali-kali kita ajarkan, hati itu kalau nyantolnya itu enggak kepada Allah, oh, gual gawil terus. Gual gawil. Dia akan terombang-ambing dalam kehidupan sehingga enggak pernah merasa mantap, atau dia hidupnya enggak pernah merasa dia itu bisa tenang. Orang menggantungkan hidup kepada selain Allah itu kayak nyantolkan yang tempat cantolannya itu gual gawil. Tahu gual gawil? Sehingga enggak celak itu enggak. Tapi kalau nyantolkan kepada Allah itu celak udah bakoh. Itu orang kalau dia hatinya betul-betul digantungkan kepada Allah Ta'ala. Makanya orang selama tidak menggantungkan hatinya kepada Allah itu goncang-goncang terus kehidupannya. Goncang-goncang terus. Gak ada tenangnya. Gak ada tenangnya. Karena hidup ini mesti banyak kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Dan terkadang orang kalau sudah terimpa musibah kesulitan itu, rumangsane. Paling rekoso sak dunyo. Rumangsane. Ikhwan fillah, ada seorang namanya Abu Kilabah. Siapa Abu Kilabah? Hah? Tahu gak Abu Kilabah? Siapa dia? Tetangga antum. Abu Kilabah seorang perawi hadis. Perawi hadis. Di akhir hayatnya dia buntung kedua tangannya, buntung kedua kakinya. Antum bayangkan, urip tanpa tangan, tanpa sikil, kepiye? Kira-kira kalau suruh ngeloh ada keluarnya enggak? Oh ya, keluarnya super banyak. Kalau dia suruh ngerumang sani rekoso, kayaknya rekoso saat dunia. Tapi masya Allah, Abu Kilabah bersama dengan kondisi kehidupannya yang bontong kedua tangannya, bontong kedua kakinya, hanya masih ada anak yang ngopeni dia, tidak keluar dari lisannya itu kecuali alhamdulillah, Allah yang telah memberikan kepadaku sesuatu yang tidak Allah berikan pada orang lain. Yang diingat itu adalah pemberian Allah, sehingga adanya alhamdulillah, alhamdulillah. Kita enggak. Yang diingat itu apa? Sing durung kecekel. Sehingga rumangsan itu belum dapat terus, ngejar terus yang belum kecekel itu. Sehingga nelongso terus uripnya itu. Enggak pernah dia merasa seakan-akan telah diberikan banyak hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam urusan dunia ikhwan, dalam urusan dunia, bagaimana membuat Nabi mengajarkan kepada kita supaya hati kita ini tenang dan nyaman? Bagaimana konsepnya? Hah? Undur ila mas afa ila ma asfala minka ila man asfala minka wala tangdur man fauqaka. Perhatikan yang lebih rendah dari Anda. Jangan lihat yang lebih tinggi dalam urusan dunia. Ini urusannya itu berkaitan dengan bagaimana menata hati kita. Kalau urusan dunia, itu lihat yang lebih rendah. Bukan kita ini dididik untuk malas dan santai. Enggak. Kalau soal kita, soal kerja, soal semangat, apa kata Nabi kita? Ihris ala ma yang fa'uk. Terhadap setiap yang akan memberikan manfaat kepada Anda, semangatlah. Jangan ngelokruk. Jangan gampang putus asa. Jangan apa? Ceklean. Tahu ceklean? Hah? Gampang ceklek. Jangan keplek. Jangan ceklek, gampang ceklek. Ada masalah dikit, ceklek. Masalah dikit, ceklek. Jangan ceklekan. Yang ulap. Sehingga tidak putus asa. Semangatlah Anda. Jangan lesu. Apa yang dikatakan yang bermanfaat itu, ikhwan? Segala hal yang akan mensukseskan Anda di akhirat. Kalau Anda belajar ilmu komputer, katakanlah begitu, tapi Anda yakin ilmu ini bermanfaat untuk kaum muslimin, untuk bisa menyebarkan dakwah, melancarkan dakwah, menguasai teknologi untuk betul-betul bermanfaat bagi muslimin, maka semangatlah Anda supaya nanti bisa menghasilkan manfaat untuk kaum muslimin. Dalam hal yang memberikan manfaat seperti itu, semangatlah Anda. Wala ta'jas, kata Nabi, jangan lemah. Jangan ceklean, jangan gampang putus asa, jangan mutungan. Tahu mutung? Apa mutung? Hah? Ngambek, dikit-dikit mutung. Akhirnya tidak ulet. Tapi wasta'in billah, jangan lupa minta tolong kepada Allah karena kita ini lemah. Ini kalau itu manfaat. Adapun kalau kita melihat yang di bawah kita, itu tidak ada kaitan dengan kita malas dan ya ini rajin, enggak. Tapi berkaitan dengan hasil apa yang kita dapatkan dari Allah, supaya kita betul-betul bisa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Lebih ayem, lebih tenang, lebih adem dengan melihat yang di bawah. Antum punyanya sepeda motor si Pitung, apa? Pitung puluhan, tahun Pitung puluhan. Ini tahun berapa sekarang? Rong puluh 18. Antum punya si Pitung. Lihatnya jangan yang punya BMW. Gulunya ndangak, cengeng, bisa ceklek gulunya antum. Lihatnya itu yang punya ontel. Ontel. Yang ontel pedalnya copot-copot. Sehingga masih alhamdulillah. Jangan lihat yang lebih atas, cengeng. Ini bisa membuat Anda ya ini rusak kehidupan dunianya. Gak bisa menikmati apa yang diberikan kepada Anda. Antum diberikan postur tubuh yang sedengan, ya rotok gempal-gempal dikit. Lihatnya jangan yang langsing putih, kemudian semuanya serba menarik. Lihatnya yang di bawah, cebol, kemudian cacat, sehingga masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk urusan dunia seperti itu. Tapi kalau untuk urusan agama, jangan kualik. Lihatnya yang di atas, jangan yang di bawah. Alhamdulillah masih sholat saya. Wah, kayak segala sholat. Kalau urusan agama, lihatnya jangan di bawah. Lihatnya yang di atas. Standarnya yang di atas. Sehingga untuk semangat mengejar yang lebih baik, yang lebih sempurna. Kita kualik-kualik. Untuk urusan dunia, lihatnya di atas, ngelongok terus. Sampai akhirnya gak punya persiapan beramal akhirat. Untuk urusan akhirat, lihatnya yang di bawah-bawah. Akhirnya gak punya semangat untuk meningkatkan kualitas amalnya. Ini kebalik, yang demikian. Dan ini paling penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita. Di antara contoh yang menunjukkan bahwa orang yang bermaksiat, bahasanya dibahasakan kufur, tapi dia belum keluar dari Islam, sehingga dikatakan kufur asghar. La yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina berzina ketika dia berzina sedangkan dia mu'min. Wa la yasrabul khamra, dan tidak seorang peminum khamr, dia minum khamr ketika dia minumnya sedangkan dia mukmin. Kalau dia mukmin enggak akan berzina, kalau dia mukmin enggak akan minum khamr. Apakah berarti zina itu menjadikan dia kafir, ikhwan? Hah? Bagaimana pengertiannya? Hah? Yang dimaksudkan dengan mukmin di sini adalah kamilul iman. Orang ketika imannya sempurna, menyala dengan sempurna, maka enggak mungkin dia berzina atau bermaksiat. Orang yang berzina itu imannya sedang drop, walaupun belum hilang sama sekali, sehingga dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Demikianlah ketika dia minum khamr. Bahasa wawa mu'min, seakan-akan orang berzina ini dia tidak beriman, dia kafir. Dalam nas yang lainnya disebutkan bahwa berzina ini adalah al-kabair, tapi belum sampai mengeluarkan dari Islam. Dosa besar, tapi belum mengeluarkan dari Islam. Sehingga Allah mengajarkan kepada kita bagaimana betul-betul mempersiapkan keimanan yang sempurna untuk supaya tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Selain itu juga, yaitu menjaga sedini mungkin agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Maksiat yang masuk dalam al-kabair ini, ikhwan, semua maksiat ada pintu-pintunya. Semua maksiat ada pintu-pintunya. Orang berzina itu langsung zina celep itu atau ada mukadimahnya? Hah? Zina ini kontennya, kandungannya, intinya ada mukadimahnya enggak? Ya ada mukadimahnya. Mukadimah 1, mukadimah 2, mukadimah 3, sampai baru masuk kemudian intinya. Islam mengharamkan dari mukadimah-mukadimahnya ini, mukadimah atau wasilah-wasilah, sehingga yang diharamkan bukannya zinanya, tapi semua wasilah yang mengantarkan berbuat zina juga diharamkan. Syirik itu ada mukadimahnya, ada wasilahnya, maka semua wasilah syirik juga diharamkan. Sehingga betul-betul Islam menjaga sesempurna mungkin untuk tidak terjerumus dari perbuatan haram. Oleh karena pula, zina itu diawali diantaranya dari memandang. Tidak boleh laki-laki dan perempuan mukmin dan mukminah itu mengumbar pandangannya bebas. Gak boleh. Menundukkan pandangan sebelum dia halal, sebelum dia menjadi milik dia, dihalalkan buat dia. Maka di awal dia menundukkan pandangan mata. Lah, bagaimana sekarang ini kanan kiri depan belakang itu isinya pemandangan-pemandangan yang dahsyat. Antum mau nyelip apa meneh? Apa merem? Nabrak-nabrak. Intinya tidak menyengaja untuk mengumbar pandangan mata. Bagaimana dia bisa menundukkan pandangan mata? Meminimalkan yaitu pandangan mata. Karena dari pandangan ini itu menjadi titik api yang bisa nanti membesar. Orang tertarik itu karena memandang atau karena merem? Ya karena memandang kemudian tertarik. Kalau udah tertarik mulai ada tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, terus. Maka Islam mengharamkan dari awal, dari memandang, kemudian ikhtilat, campur laki-laki perempuan, khalwat, menyendiri, laki perempuan, ini haramkan semuanya. Kemudian ikhwan, kalau perzinahan itu yang paling banyak faktornya perempuan. Kalau laki-laki itu, ya ini macan pemangsa, kumbang, mabur-mabur kemana-mana, kumbang. Ah, perempuan ini lebih banyak penariknya, makanya dia banyak tampilan-tampilan yang kemudian mengundang kumbang itu berdatangan. Makanya Islam banyak mengatur perempuan. Satu, yang banyak diatur oleh Islam, wala tabarrotsna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan berdandan dengan dandanan jahiliyah. Wanita ini dia polosan gitu aja tanpa dandan, itu dari depan dari belakang kata Nabi itu gambar syaitan. Menarik. Dilihat dari depan, dilihat dari belakang itu menarik semuanya. Syaitan yang menghias-hiasnya. Apalagi kalau wanita berdandan. Jahiliyah. Maka Nabi katakan, Allah katakan, jangan berdandan ala jahiliyah. Bagaimana dandan ala jahiliyah itu? Di antaranya adalah khasiat Arya. Berpakaian tapi telanjang. Tipis. Ada enggak perempuan pakai tipis? Hah? Ada? Banyak. Kain-kain korden dipakai. Sehingga kelihatan semuanya. Kemudian ada yang ngampret, cupet, sehingga ini yang ngampret. Oh ngampret. Kemudian ada lagi yang ketat, metetet. Bedanya ngampret dengan metetet apa? Kalau ngampret itu saro minim, katoan ya sak gini. Kemudian kalau kampret, kalau cupet, kalau metetet, kayak lemper, sehingga hanya kayak dibelebetok. Ada lagi yang dikeruak-keruak, keruak depan, keruak belakang, keruak samping, keruak-keruak semuanya. Ada lagi yang dibelek-belek. Ini semua termasuk diantara model jahiliyah. Dan orang-orang barat membuat perancang-perancang mode yang betul-betul menyesatkan. Ini tampilan anak-anak muda. Yang itu dianggap kemudian modern. Selalu ditampilkan model terbaru. Sehingga menjadi tergila-gila anak-anak muda. Menjadi tren di tengah-tengah masyarakat. Pakai. Kemudian yang perempuan dikatakan Nabi juga. Jangan banyak keluar rumah. Waqarna fi buyutikunna. Tetaplah tinggal di rumah. Banyak-banyak di rumah. Kalau tidak penting sekali, jangan banyak-banyak keluar rumah. Jangan banyak-banyak keluar rumah. Karena fitrahnya wanita lebih banyak di rumah. Mengurus rumah tangga, mempersiapkan suami, betul-betul mengurus rumah tangga, sehingga ratu di rumah tangganya. Dan itu membutuhkan ilmu tersendiri. Bagaimana dia membuat suami nyaman, anak-anak terdidik, terawasi semuanya, sehingga terkontrol semuanya. Jangan anak-anak terlantar karena suami istri sibuk kerja semuanya. Sehingga anak-anak dididik oleh pembantu yang ilmunya enggak seberapa, akhlaknya juga enggak tahu. Harusnya ibunya guru pertama bagi anak-anaknya. Ibunya guru pertama bagi anak-anaknya. Sehingga anak pun berbangga dengan ibunya sebagai guru. Maka ibu rumah tangga itu bukan berarti dia dibiarkan bodoh gitu saja. Harus pandai, kreatif dan pandai mendidik anak, melayani suami. Keterampilan-keterampilan kewanitaan mesti dia berusaha untuk dia miliki. Di antaranya yang pokok-pokok, di antaranya masak. Jangan wanita isone nyeplok endok, godok supermi, kuwi tok bendina. Bendina susu kuwi ceplokan endok, godokan supermi. Mencet. Ya mesti harus banyak variasinya. Bagaimana dia pinter itu melayani suami dengan kepandian dia mengelola rumah tangganya. Jangan sama sekali dia enggak punya keterampilan berkaitan masalah dapur seperti itu. Karena termasuk bagian pokok pelayanan di rumah tangga. Jangan laki-lakinya kerja pulang kesel. Perempuannya juga di rumah kesel. Kesel apa ya? Nah terus gimana? Laki-laki pulang kerja itu pengennya seger. Kemudian dia punya dapat servis di rumah tangganya. Lah kalau kemudian perempuannya kesel, laki-lakinya kesel, semuanya geledak semuanya, sehingga tidak ada penyegarnya, ini bahaya. Ini bisa kemudian cari keluar penyegar di luar. Bahaya ini, sangat membahayakan. Makanya bagaimana menjadi suami yang seperti pemimpin, tanggung jawab penuh, istri betul-betul ketaatannya kepada suami jempolan. Ini yang menjadi langgengnya ini kehidupan berumah tangga. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, yang tiga. Jika orang yang memutuskan hukum dengan hukum selain yang diturunkan oleh Allah, sedangkan ia mengakui adanya hukum Allah itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, barang siapa melakukan hal tersebut, maka dia adalah orang yang zalim dan fasik. Pendapat ini pula yang dipilih Ibnu Jarir. Sedangkan Aqab berkata, ia adalah kufur di bawah kufur, tidak menyebabkannya keluar dari Islam. Ya. Yang ketiga ikhwan, al-hakim bi ghairi ma anzalallah wa huwa mu'tarifun bi hukmillah. Qala Ibnu Abbas, man aqarra bihi fa huwa zalim fasid wa ikhtarahu Ibnu Jarir wa qala ata kufrun duna kufrin. Termasuk perbuatan yang dinamai kufur tapi belum mengeluarkan dari Islam adalah al-hakim. Hakim atau penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, sedangkan dia tahu kalau hukum Allah itu adalah terbaik, wajib, sehingga dia menggunakan hukum dengan hukum Allah karena dorongan hawa nafsu, tanpa mengingkari hukum Allah dan tanpa melebihkan hukum selain hukum Allah Ta'ala. Adapun kalau dia sertai keyakinan bahwa hukum Allah enggak layak, enggak ada hukum Allah, hukum Allah enggak pantas, pantasnya hanya pada abad unta, abad ini ke-6, ke-7, sekarang abad 21, enggak lagi, hukum Allah zalim, maka ini adalah kufur yang mengeluarkan dari Islam. Tapi orang yang mereka dikuasai hawa nafsunya, sehingga dia tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi dia memandang hukum Allah itu adalah suci, lebih baik, lebih sempurna, maka dia statusnya adalah perbuatannya perbuatan kufur maksiat yang belum mengeluarkan dari Islam. Kayak orang tidak pakai jilbab. Tidak pakai jilbab ini dia berhukum dengan hukum Allah atau tidak ikhwan? Enggak. Tapi tidak setiap orang yang tidak pakai jilbab dia kafir. Kalau dia mengakui Allah mewajibkan jilbab. Jilbab itu adalah perintah Allah. Tapi dia belum sanggup berjilbab karena lingkungan. Karena dia masih dha'ful iman. Dia masih ini terkuasai hawa nafsunya. Pengakuan dia seperti ini, maka lebih baik. Dan dia masih tingkatnya maksiat, belum sampai dia kufur. Tapi kalau dia walaupun jilbaban, tapi keyakinannya tidak ada jilbab dalam agama. Tidak ada perintah berjilbab dari Allah Ta'ala. Ini walaupun dia jilbab, dia kafir, keyakinannya membuat dia keluar dari Islam. Demikian ikhwan yang kita sampaikan, sehingga bisa membedakan antara kufur yang besar dengan kufur yang kecil. Karena tidak bisa membedakan ini bisa menjadi takfiri juga, yaitu gampang mengkafirkan orang. Sehingga mesti kita faham mana yang masuk dengan kufur akbar, mana masuk kufur asghar. Itu pertama. Yang kedua, harus bisa membedakan antara takfir mutlak dengan takfir ta'yin. Apa bedanya, kawan? Kalau takfir mutlak itu bicara tentang perbuatannya. Perbuatan begini kafir, mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau sudah bicara tentang orangnya, pelakunya, ini enggak bisa langsung dihukumi kafir begitu aja. Ada pembahasannya sendiri lagi, yaitu sebab-sebab atau istilahnya syarat-syarat yang membuat dia betul-betul kafir, dan mawani, penghalang-penghalang yang menjadikan dia itu betul-betul sudah hilang penghalang untuk dikafirkan. Sehingga beda bicara antara perbuatan dengan menghukumi kepada orangnya. Demikian ya kawan, semoga manfaat. Kalau orang minta maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.